فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني فيلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة ابن سعيد جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد إزارا والخفاف لمن لم يجد نعلين، يعني المحرم. كتاب الحج. الحج بفتح الحاء وهو المصدر، الحج dengan حاء yang pertama difatahkan dia adalah مصدر. وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه. dengan memfatahkan حاء atau mengkasrahkan الحج والحج، keduanya adalah nama dari perbuatan itu. Wa asluhu al-qasdu. Makna secara bahasa dari hajj itu adalah qasdu. Qasdu itu sengaja. Kesengajaan. Orang datang dengan sengaja. ويطلق على العمل أيضا. disebutkan juga haji itu kepada perbuatannya. وعلى اتيان مرة بعد أخرى. haji itu juga atau haji itu juga disebutkan kepada perbuatan yang sering datang. Sekali datang, tahun depan datang lagi, tahun depan datang lagi, atau berulang-ulang datangnya, itu juga disebutkan haji. Wa aslul umrati az-ziyarah. Makna secara bahasa dari umrah adalah kunjungan. Nah, jadi kalau kita mempelajari secara bahasa, sengaja datang itu namanya haji. Melakukan perbuatan itu juga haji. Sengaja melakukan. datang sering, berulang-ulang, juga disebutkan dengan hajj. Sehingga secara bahasa bagi orang-orang Nasrani yang datang ke Bethlehem, ya, itu juga yang sering datang berkunjung, itu juga dikatakan hujjaj. Ya, ketika Abraha membangun Quleis, dia tanya, "Ainal hujjaj?" Mana ini pendatang-pendatang? Nah, kita haji, orang yang datang sengaja datang. Itu secara bahasa. Ya. Umrah secara bahasa maknanya adalah kunjungan, ziarah. Wa'lam anna al-hajj. Baik. Itu secara bahasa. Secara syariat apa haji itu? Haji itu secara bahasa adalah al-qasdu, qasdul baitillahil haram. Ya, sengaja mendatangi rumah Allah al-haram, masjidil haram. Lifi'lin makhsusin fi waqtin makhsus min syakhsin makhsus, untuk melakukan perbuatan tertentu pada waktu tertentu dari orang tertentu. Perbuatan tertentu, maka ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan bagian rangkaian dari haji. Ya, seperti tawaf, sa'i, itu sama dengan umrah. Tapi wukuf di Arafah, melontar jumrah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Wukuf di Arafah. Kalau orang tidak wukuf di Arafah, tapi wukuf dia tapi di luar Arafah, ya, tidak sah. Jadi saya ulangi, qasdul baitillahil haram li fi'lin makhsus fi waqtin makhsus, pada waktu yang telah ditentukan. Wukufnya di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang wukuf selain dari itu, tidak sah. Sebagaimana ada ide dari salah satu pemikir di Indonesia, dia baca al-hajju al-hajju al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka dikatakan bulan haji itu apa aja? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Oh, kalau begitu sudah, kita haji bulan Syawal aja, supaya jangan berdesak-desakan untuk tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ini orang yang tidak paham dengan syariat. Baik, dia mengajarkan haji ini berarti tidak pada waktu yang makhsus. Jadi kemudian fi makanin makhsus, ditambahnya tempat yang khusus, di tempat yang khusus perbuatannya, tawafnya di Ka'bah bukan di kuburan, wukufnya di Arafah bukan di kuburan. Ya, kan ada juga orang melakukan wukuf di Arafah, di selain dari Arafah, ini wukuf di kuburan. Baik. Jadi ketika kita mendengar, ada yang berhaji kemana? Ke Kerinci katanya. Oh, enggak haji. Atau kalau seandainya mengunjungi kuburan sefulan 40 kali, dia sudah sama haji. Enggak. Kita harus haji apa? Haji adalah mendatangi Masjidil Haram, yaitu dengan melakukan perbuatan yang khusus, waktu yang khusus, tempat yang khusus, dan dari orang yang khusus. Orang yang khusus ini maksudnya siapa? Orang yang mampu, ya, dan orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan haji. Jadi ketika kita mengatakan bahwa secara istilah ungkapan ini maknanya begini, ya, ini maksudnya secara syariat itu orang sebutkan misalkan haji, yang terbayang bagi dia adalah Masjidil Haram. Dia melakukan wukuf, dia melakukan ini dan itu, gitu. Baik. Umrah secara bahasa tadi sudah kita sebutkan ziarah, kunjungan. Secara istilah ziaratu Baitillahil Haram wa tawafu biha wa sa'i bainal Safa wal Marwah wa tahallul, yakni mengunjungi Baitillahil Haram, kemudian tawaf di Ka'bah, dan sa'i antara Safa dan Marwah serta tahallul. Itu yang namanya umrah. Kalau kita lihat dari dasar bahasa, artinya adalah kunjungan. Kalau kunjungan itu berarti orang yang dari luar datang berkunjung, orang yang di dalam tidak kunjung namanya, ya, tidak ziarah. Makanya orang terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah apakah orang Mekah disyariatkan umrah atau tidak. Ibn Abbas memandang bahwasanya orang Mekah tidak disyariatkan umrah karena dia sudah berada di lingkungan itu. Kalau inti dari umrah itu adalah tawaf, kunjungan ke Ka'bah kemudian tawaf, kan itu intinya. Maka karena itu ketika seorang yang pergi umrah dan dia sudah berada di Mekah, sudah perbanyak tawaf, perbanyak tawafnya. Para sahabat dan ulama-ulama dahulu, mereka melakukan tawaf dan memperbanyak tawaf. Apakah disyaratkan kita boleh atau disyariatkan kita untuk mengulang-ulangi umrah, umrah dari Tan'im, umrah dari Ja'ranah, umrah dari Hudaybiyah, dari Mekah kita keluar dulu kemudian masuk lagi? Jawabannya tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Karena tidak dianjurkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat. Orang-orang yang sangat punya antusias untuk mendapatkan pahala adalah para sahabat. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk umrah dari Tan'im? Jawabannya iya. Tapi perlu kita melihat asbabul wurud, sebab dari kenapa diperintahkan. Di waktu Nabi SAW akan pulang ke Mekah, ke Madinah setelah haji, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda dan para sahabat pulang dengan membawa haji dan umrah. Kalau saya hanya membawa haji saja. Loh, kenapa haji saja? Karena ketika rombongan Nabi datang ke Mekah, sampai di Mekah itu adalah tanggal 4 Zulhijjah. Mau masuk ke Mekah, Aisyah datang haidnya. Lalu kata Nabi, isna'i ma yasna'ul hajj illa alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang jamaah haji. Apa aktivitas haji? Lakukan. Hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Kenapa? Syaratnya harus suci. Tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 8 Zulhijjah, yaitu para sahabat yang tadinya datang dengan melaksanakan umrah dan dia sudah tahallul, ya, bertahallul, maka tanggal 8 itu dia berihram untuk haji. Sementara Nabi, dia sudah dari awal berniat untuk mengerjakan qiran, haji dan umrah digandengkan. Tanggal 5, hari kelima dari haid, yaitu tanggal 8. 9 hari Arafah, 10 hari ketujuh haid. Tanggal 10 dia sudah suci. Berarti dari yang dilakukan oleh Aisyah yang tadinya niatnya umrah tidak terlaksana karena terhalang kondisinya. Sehingga tanggal 8 dia masuk kepada haji, dia rubah niatnya. Ulama mengatakan sebenarnya dia itu sudah punya tergabung di dalamnya antara haji dan umrah. Karena dia niat umrah tadi masuk kepada haji, maka digabungkan haji dan umrahnya. Tapi secara pelaksanaannya dia hanya melaksanakan haji. Makanya setelah melaksanakan haji, dia mengatakan kepada Nabi, saya hanya mengerjakan haji. Lalu untuk mengobati hatinya, Nabi suruhlah Aisyah untuk pergi ke Tan'im. Kenapa ke Tan'im? Karena orang yang ingin umrah, dia berada di dalam kota Mekah atau tanah suci, dia harus pergi ke tanah halal dulu. Sehingga bergabunglah aktivitas ibadah itu antara tanah halal dengan tanah haram. Sementara orang yang haji yang ada di Mekah tidak mesti dia keluar dari Mekah. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan haji dia harus pergi ke Arafah. Arafah itu tanah halal, sudah di luar dari tanah haram. Maka juga dalam haji pun ada kombinasi antara tanah halal dan tanah haram. Ya, kalau orang yang dari luar tentu dia dari tanah halal masuk dari tanah haram. Sehingga Aisyah disuruhlah pergi ke Tan'im. supaya dia pergi ke tanah halal. Tan'im adalah titik yang terdekat ke Masjidil Haram ketimbang yang lain. Ke Arafah disuruh bisa, tapi jauh. Berangkatnya ke Tan'im ditemani oleh saudaranya, oleh abangnya yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Baik. Kalau seandainya pembicaraan Nabi ini, khitab Nabi ini, bahwa perintah Nabi kepada Aisyah untuk umrah dari Tan'im terbuka lebar untuk semua orang, ya, itu yang dipahami, perintah atau membolehkan untuk Aisyah boleh untuk seluruhnya, tentu yang pertama yang akan melakukannya adalah Abdurrahman. Dia adalah seorang sahabat, dan para sahabat, karakter sahabat itu adalah ada kesempatan kebaikan dia lakukan. Tapi apakah Abdurrahman dia juga ikut umrah? Jawabannya tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya dia ikut umrah. Tapi dia menemani. Pergi dia ke Tan'im, setelah itu dibawa ke Mekah, yakni ke Baitullahil Haram untuk tawaf, ditemani sa'i. Antara tempat tawaf dengan sa'i itu dulu, sa'i itu di luar Masjidil Haram. Sangat memerlukan untuk penemanan, ditemani. Kan sayang ditemanin aktivitas itu juga kalau enggak dilakukan umrah. Tidak adanya riwayat yang menjelaskan dia berumrah itu menunjukkan beliau tidak melakukannya. Kalau beliau melakukan, tentu beliau sendiri sudah meriwayatkan yang bahwasanya dia umrah. Tidak adanya riwayat menunjukkan bahwasanya Abdurrahman tidak melakukannya. Abdurrahman tidak melakukan, ini menunjukkan bahwa perintah Nabi kepada Aisyah khusus untuk Aisyah. Ya, khusus untuk Aisyah. Ulama mengatakan lagi, khusus untuk Aisyah dan orang yang punya kasus seperti Aisyah. Ya, kalau ada bapak-bapak punya kasus seperti Aisyah, silakan. Ya, haid dulu, enggak ada bapak-bapak haid. Ada ibu-ibu yang sekarang dia berangkat haji tanggal 4 biasanya WNA plus, ya, sudah mendekati ya, haji biasanya masuk ke dalam tanggal 3 atau tanggal 4. Nah, datang haidnya misalkan. Dan dia belum sempat melaksanakan umrah sebelum haji karena haid tadi. Maka boleh bagi dia untuk melaksanakan umrah ya setelah haji. Jadi kasusnya tidak terbuka untuk orang umum. Seperti yang dilakukan sekarang adalah umrah untuk dirinya berulang-ulang, atau umrah untuk saudaranya, untuk emaknya, untuk bapaknya, untuk saudara, untuk kakek, kakak dan adik dan seterusnya. Enggak. Kalau mau umrah lagi, datang dari ihram, dari miqat pertama. Di mana miqatnya? Tapi itu pun tidak ada sahabat balik dia ke Madinah lagi, terus masuk lagi, balik lagi terus. Ya. Atau dia pergi ke miqat yang terdekat, Qadna Manazil ke, atau Yalamlam. Enggak ada riwayat yang menjelaskan itu. Nah, maka perbuatan itu tidak disyariatkan. Sekali perjalanan, sekali ibadah. Hanya saja dalam pelaksanaan haji ada diberikan kemudahan. Sekali perjalanan dua ibadah, haji dan umrah. Itu namanya tamattu, haji dulu kemudian umrah dulu sampai selesai bertahallul, kemudian haji pada tahun itu juga. Atau digandengkan, ya namanya qiran. Karena dia diberikan kelebihan boleh melaksanakan dua ibadah satu perjalanan, makanya hendaknya dia bersyukur memberikan hadiah. Itu namanya hadyu, ya, menyembelih sembelihan wajib karena dia tamattu dan qiran. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa'lam anna al-hajj fardun fardu 'ainin 'ala kulli mukallafin hurrin muslimin mustati'. Wasanya haji itu adalah fardu 'ain pada atas setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ini mana nih? Baligh, berakal. Ya? Hur, dia merdeka. Muslim, dia seorang muslim. Mustati', dia adalah orang yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau dia sudah memenuhi syarat ini, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji. Kewajiban itu sekali dalam umur. Ya, mukallaf tadi yaitu orang yang sudah baligh. واختلف العلماء في وجوب العمره. Terjadi perbedaan pandangan ulama terhadap kewajiban umrah. Apakah umrah itu wajib atau tidak? Kalau haji sudah sepakat, haji itu adalah wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faqila wajibun, ada mengatakan wajib umrah, wajibah umrah itu wajib. Waqila mustahabbah, ada mengatakan dianjurkan. Taib, kalau seandainya mustahabbah dianjurkan, apakah didahulukan umrah daripada haji atau haji daripada umrah? Tidak ada kemampuan orang untuk pergi umrah. Celik-celik umur, bila leko. Atau dia mendaftarkan dirinya untuk haji. Nanti kalau ada nikmat Allah, pergi di umrah. Karena sekarang tidak seperti sebelum tahun 2004. Ya. Sebelum 2004 atau 2004 dan sebelumnya itu masih mendaftar, sekarang hanya satu hari penuh full semua. Tapi itu yang lebih baik sebenarnya. Ya, berpacu sistem untuk full kuota. Kalau sekarang antrian panjang. Ada yang di 10 tahun, ada 15 tahun, ada yang 12 tahun, ada 20 tahun. Kalau di Singapura itu 30 tahun lebih. Jadi indahnya kalau anaknya baru lahir daftar langsung. Baru tahun 30 tahun dia akan datang baru bisa. Taib. Walisyafi'i qawlan. Syafi'i memiliki dua pendapat. Ashahuhuma wujubuha. Pendapat yang terkuat dari pendapat, dua pendapat, berarti Imam Syafi'i punya pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Tapi dari dua pendapat itu yang terkuat dari pendapat Imam Syafi'i adalah wajib. Bahwa umrah itu wajib. Wa ajma'u 'ala annahu la yajibu al-hajj wala al-umratu fi 'umri al-insan illa marratan wahidatan. Sepakat ulama bahwasanya haji dan umrah itu tidaklah diwajibkan. Kalau seandainya wajib ni umrah, maka haji dan umrah tidaklah wajib kecuali hanya sekali dalam umur seseorang. Itu yang wajib. Setelah dia melakukan sekali, yang keduanya tidak lagi wajib status dia, tapi adalah sunat. Sunat itu apa? Dianjurkan. Pahalanya mana? Sama. Al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah ke umrah adalah menghapus dosa antara keduanya. Berarti ini motivasi enggak sekali aja, umrah lagi. Tabi'ul hajj wal umrah. Ikuti haji dan umrah. Ya. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apakah haji yang ke-10, haji yang ke-20? Ya, tahunya dia mendapatkan haji yang mabrur atau haji yang pertama? Maka haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Baik. Illa ayyan yanzuru fayajibul wafa bin nadri bisyartihi. Kecuali kalau seorang bernazar, maka wajib dia memenuhi nazarnya dengan syaratnya. Jadi maksudnya begini, umrah itu hanya sekali atau haji hanya sekali. Setelah dia selak sekali haji, lalu dia berkata, bernazar dia untuk haji lagi. Nah, haji yang kedua tidak haji yang wajib Islam, tetapi karena nazarnya wajib dia penuhi. Wa illa idza dakhala makkata aw haramaha lihajatin la tatakarrar min tijaratin aw ziyaratin wa nahwiha. Ya, kecuali apabila dia masuk ke Mekah dan ke serta Mekah karena kebutuhan, bukan karena berulang-ulang untuk melaksanakan perdagangan atau kedatangan atau kunjungan. Fa fi wujubil ihram bil hajj wa umrah khilaful ulama. Di dalam kewajiban berihram untuk haji dan umrah terjadi perbedaan pandang ulama. Wa ma qawlani li Syafi'i wa sahuma istihbabuhu wa tsani wujubuhu bi syarti an la yadkhulu liqital an la yadkhula liqital wa la khaifan min zuhurihi wa buruzihi. Pendapat yang kedua adalah wajib dia berihram kecuali dengan syarat tidak masuk untuk berperang atau khawatir akan kelihatan dia masuk. Yani kalau seandainya seorang pergi untuk berumrah atau haji ke Mekah, di samping itu dia khawatir nampak, atau dia yang sedang dicari misalkan mau ditangkap, ya, maka di situ bagaimana terjadi perbedaan apakah dia wajib atau dianjurkan untuk berihram atau tidak. Wa ikhtalafu fi wujub al-hajj hal huwa 'ala al-fawri aw at-taraakhi. Terjadi perbedaan pandang ulama, kewajiban haji itu ada apakah secepatnya atau punya waktu tempo boleh diulur. Ya, ini seorang kalau ketika dia sudah wajib haji, mampu dia, uangnya banyak, apakah segera dia melakukan atau boleh, oh besoklah dan seterusnya. Qala Syafi'i wa Abu Yusuf wa Ta'ifah, Imam Syafi'i dan Abu Yusuf dari Hanafiyah, dan sekelompok yang lain mengatakan huwa ala tarahi, bahwasanya kewajiban haji itu punya tenggang waktu yang panjang. Illa ayantahya ila halin idhunnu fawtihi law akharhu anha, kecuali kalau seandainya kondisi dia berakhir kepada sesuatu yang kemungkinan dia tidak bisa melaksanakan lagi. Kalau diundur-undur nanti saya enggak bisa melakukan lagi, berarti harus segera dia lakukan. Tapi kalau masih tidak ada kekhawatiran itu, maka dia boleh undurkan. Qala Abu Hanifah wa Malik wa akhar huwa 'ala al-fawri wallahu a'lam. Abu Hanifah dan Malik mereka berpendapat bahwa 'ala al-fawr, segera. Ali bin Abi Talib dia mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan hendaklah segera haji. Kenapa? Karena kalian tidak tahu apa yang akan kalian hadapi ke depan. Dana sekarang ada, tidak kita daftarkan. Tahu-taunya ada aja, ya, yang menjadikan uang atau harta yang sudah mampu kita untuk lakukan untuk haji habis. Apakah penyakit, apakah musibah yang lain. Nah, maka oleh karena itu ada kemampuan untuk melaksanakan haji, daftarkan dulu kalau untuk sekarang. Karena hanya mendaftar dapat porsinya kan 25 juta. Ya, 25 juta. Untuk pelunasannya nanti pada tahun dia berangkat dilunasi. Kalau misalkan 15 tahun yang akan datang, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa untuk melaksanakannya. Ya, tapi bagaimana dengan kalau begitu saya nggak ada punya uang, saya pakai uang talangan dulu. Ya, maka datanglah tawaran untuk talangan haji. Yani bapak punya uang berapa? 5 juta. Ya sudah, kita talangi 20 juta. Ya. Riba nih enggak? Oh, enggak riba. Ya. Cuma hanya bayar fee-nya aja. Ya. Jadi cicilnya berapa? Ya sebanyak yang diutangin 20 juta untuk 1 tahun, cicilnya segitu. Tapi di dalam, di depan ada namanya fee, ADM, ijarah, apalagi atau ujrah, garis miring, riba. Ya, dibayar awal. Kalau 15 juta kenanya 1 juta 500. Untuk apa ini? Untuk pengurusan. Baik, kalau saya 2 tahun cicilannya uang pengurusannya bertambah menjadi 2,5. Baik, kalau saya lunas gimana? Oh, gratis, Pak. Ya, enggak ada perlu bayar uang pengurusan. Loh, kok bisa berbeda? Pengurusannya ke sama. Pekerjaannya ke sama. Loh, waktu lunas enggak perlu bayar. Di waktu 1 tahun bayar sekian, 2 tahun kok semakin mahal? Bukankah ADM itu adalah sama? Lunas atau tidak lunas, sama. Ya, 1 tahun atau 2 tahun, sama. Ini namanya akal-akalan. Ya, apapun diberi nama, namanya ADM, kayak fee, kayak ujrah, kayak atau yang lainnya. Ya. Oke, saya katakan garis miring, riba. Karena riba itu apa? Riba itu adalah penambahan yang disyaratkan. Yang disyaratkan penambahannya. Yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang. Sebagai kompensasi waktu yang diberikan. satu tahun dan dua tahun kok berbeda? Ini karena kompensasi waktu yang diberikan. Ya, apapun diberikan nama, itu hanya baju. Jati dirinya sama, itu riba. Maka kita harus tahu dengan jati dirinya. Baik, wallahu alam. Ya, kita cukup pembahasan di sini dulu. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, nomor HP kita sudah kembali, jadi sudah bisa untuk tanya jawab. Baik. Hamba Allah dari Bogor mau tanya, Buya, apa setiap tawaf harus pakai pakaian ihram? Tidak. Setiap tawaf tidak mesti pakaian ihram, kecuali tawafnya itu adalah tawaf kudum atau tawaf umrah. Tawaf kudum bagi orang yang melaksanakan haji ifrad atau haji qiran, tawaf selamat datang namanya. Atau tawaf umrah bagi orang melaksanakan umrah. Adapun tawaf sunat, ya, adalah dengan pakaian biasa. Tawaf hajinya juga, kalau dia sudah tahallul, dia juga berpakaian biasa. Tawaf wada'nya, karena dia ingin meninggalkan kota Mekah, ya, dengan pakaian biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya Ibu Imas dari Arjasari, Bandung. Mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Kalau mandi wajib, tidak berwudu dahulu, dikenakan dengan tengah mandi, suka batal wudunya. Apakah selesai mandi harus wudu? Satu lagi, kalau sholat witir setelah isya terus bangun setelah setengah jam sebelum subuh, bolehkah sholat tahajud tanpa witir, atau amalan apa yang dikerjakan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian sedang punya junub, ingin mengerjakan salat, fattahharu, yaitu mandilah. Maka mandi besar, mandi wajib, mandi janabah, sudah mensucikan kita dari hadas besar yang menghalangi kita tadi untuk sholat. Sehingga ketika kita sudah mandi, kita tidak perlu lagi berwudu. Namun kalau seandainya di dalam kita mandi itu ada kegiatan kita yang menyebabkan wudu kita batal, contoh, baik, kapan junub kita ini hilang ketika kita mandi? Ketika air sudah membasahi seluruh tubuh kita dan kita berniat bahwasanya kita mandi itu menyiramkan air ke tubuh, itu adalah menghilangkan hadas besar. Sehingga ketika kita menyirami tubuh kita seluruhnya, dengan demikian sucilah kita dari hadas besar. Setelah itu tahunya, maaf, buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, hadas kita yang besar sudah selesai. Berarti yang tinggal apa? Hadas kecil. Maka perlu wudu kalau kondisi seperti itu. Tidak bisa disiram lagi, oh ambo tekantik tadi, saya mau mandi lagi. Enggak, karena hadas besar sudah habis. Kalau hadas kecil ada, adalah dengan cara berwudu, bukan dengan cara mandi. Baik dia sebelum mandi besar itu berwudu atau tidak. Karena berwudu sebelum mandi itu adalah bentuk yang sempurna dalam pelaksanaan mandi kita. Ya, dia bukan berarti wudunya itu adalah supaya dia tidak berwudu lagi setelah mandi, tidak. Ya, itu adalah bentuk yang sempurna. Kalau seandainya seorang dia junub di tepi pantai atau di tepi sungai, cemplung dia plok dalam air kemudian keluar lagi, sudah selesai, sah mandi junubnya. Ya. Nah, kalau dia dalam itu dia tidak menjadikan batal wudu dia selama dia mandi tadi, sudah sah, setelah itu dia bisa sholat. Ya, tapi kalau seandainya setelah dia membasahi, dia buang angin atau maaf untuk memegang kemaluannya, dan ini terjadi perbedaan pandang ulama terhadap apakah memegang kemaluan itu membatalkan atau tidak, khuruj dari khilaf, keluar kita dari perbedaan itu, wudu lagi. Ya. Nah, ini dari pertanyaan tadi, ya, kalau seandainya di tengah-tengah kita mandi itu keluar hal-hal yang membatalkan wudu, maka harus kita berwudu lagi. Kalau kita sudah witir setelah sholat isya atau sebelum tidur, kemudian sebelum subuh setengah jam kita bangun dulu, kita mau sholat tahajud, apakah witir lagi? Tidak, tidak witir lagi, tahajud aja, karena tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Wallahu ta'ala alam, kita cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.